بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kemarin kita telah sebutkan beberapa faedah atau maslahat yang sangat besar dari pernikahan. Kita mengulang yang pertama apa? Yaitu tetapnya keturunan manusia dan memperbanyak jumlah kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir. Artinya di sini terlebih-lebih lagi tanbih kita ahlus sunnah salafiyin, tentunya memperbanyak anak dan juga tentunya diiringi dengan tarbiyah. Satu sisi kita ingin memperbanyak ahlus sunnah, tapi satu sisi jangan lupakan untuk mentarbiyah mereka. Ini maksud dari pernikahan. Dan agar terus estafet dakwah salafiyah ini terus ada di sepanjang masa dengan diteruskan perjuangan ini oleh anak-anak keturunan kita. Ini yang diantara maslahah yang agung dari pernikahan ini. Selain tentu juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah untuk menghadapi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, ifaful furuj, yaitu apa? Yang kedua, menjaga kehormatan kemaluan. Ya, menjaganya dari bersenang-senang dengan perkara yang haram yang bisa merusak tatanan kehidupan kemasyarakatan manusia. Dengan adanya pernikahan, maka akan terjaga kehormatan dari farz kita. Terlebih lagi yaitu seorang syabab, di mana dia seorang syabab mempunyai ghirah, kekuatan badannya yang sangat tinggi. Dan harus dijaga, dan emosionalnya lebih tinggi. Maka dengan menikah lebih menundukkan pandangan dan kemaluan. Dan juga yang ketiga apa? Yaitu adanya kepemimpinan oleh seorang suami terhadap wanita, pemeliharaan dan infak. Dan juga tentunya ditambahkan juga adanya mengatur rumah tangga, yang ini tidak bisa dilakukan oleh seorang suami, yaitu pekerjaan rumah tangga. Maka dengan adanya pernikahan, maka seorang suami akan terbantu dengan adanya seorang istri yang dia memasak, dia mencuci, atau dia nanti mengurusi anaknya. Sehingga dia bisa menata rumahnya, menata kegiatan dia. Ini salah satu hikmah yang sangat besar dengan adanya pernikahan. Kemudian juga husnul sakan, nah ini yang penting, adanya ketentraman, ketenangan dan juga kesenangan di antara zaujain, dan adanya rohah nafsiyah. Tentunya kita beri taklik yaitu terkait dengan wanita atau istri yang solehah. Yang memberikan kelapangan, kesenangan adalah wanita solehah. Dan sebagaimana manfaatnya sudah kita sebutkan. Selanjutnya qala al-allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wa minha annahu himayatun lil mustami'at atau mustama'at basyariyah minal wuqu'i fil fawahish khuluqiyah allati tahdimul akhlaq wa taqtadi 'alal fadilah. Di antara maslahat yang agung dan besar dengan adanya pernikahan adalah menjaga masyarakat, yaitu tatanan sosial kehidupan masyarakat, dari terjatuh kepada perbuatan-perbuatan keji yang kaitannya dengan akhlak, yang ini akan menghancurkan akhlak. Iya. Dan wa taqtadi ala fadilah, dan dituntut na'am untuk ia berakhlak yang mulia, atau menghancurkan juga akhlak-akhlak yang mulia dengan ketika rusaknya tidak adanya pernikahan. Artinya nikah kebutuhan batin setiap manusia baik lelaki dan wanita adalah fitrah, sebagaimana telah disebutkan penciptaan adanya Adam dan Hawa. Maka ketika ditiadakan akan menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Iya, akan terjadi padanya akhlak-akhlak yang rusak dan keji. Maka kita lihat bagaimana satu kaum yang mereka bebas, maka tidak akan ada bedanya antara bahaim, binatang-binatang ternak, dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dengan diberikan kelebihan yaitu akal, dan juga diberikan adanya din, agama ini, sehingga maslahat yang sangat besar untuk kehidupan mereka dunia bahkan nanti akhirat mereka terjamin dengan adanya agama. Tetapi ketika tidak adanya agama, kemudian tidak adanya di sana sebuah pernikahan yang diatur oleh agama, yang terjadi adalah kehancuran tatanan kehidupan manusia. Maka mereka-mereka akan sama seperti hewan-hewan yang melampiaskan hawa nafsunya kepada siapapun yang mereka kehendaki. Maka di sini juga menunjukkan bantahan rusaknya program LGBT. Iya. Ketika hancurnya pernikahan yang syar'i, nah, di mana mereka akan berpola pikiran seperti hewan. Iya. Ketika tidak puas dengan lawan jenis, dia akan melampiaskan kepada sejenisnya, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, na'udzubillah, bahkan iya, hypersex, semua dia lampiaskan hawa nafsunya. Akan terjadi kekejian dan akan terjadi rusaknya akhlak-akhlak yang mulia. Nah, maka dengan adanya pernikahan ini, iya, secara tidak langsung kita pertama menghidupkan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, karena syariat Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Wa minha, dan di antaranya hifdzul ansab wa tarabutul arham ba'daha bi ba'd wa qiyamul usr syarifah allati tasuduha rahmatu wasillah wa nusrah alal haq. Di antaranya adalah menjaga nasab dan saling terikatnya ya arham, yaitu saudara rahim, sebagian dengan sebagian yang lainnya, dan juga akan melakukan menegakkan keluarga yang mulia, yang saling menguatkan, yang penuh dengan kasih sayang, dan juga adanya menyambung hubungan ya, dan juga adanya pembelaan terhadap al-haq. Ini dengan adanya pernikahan, adanya na'am saudara yang tadinya lain, tidak kenal. Ketika adanya pernikahan, maka kerabat-kerabat dari istri dengan kita menjadi bersaudara, saling mengenal. Dan itulah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari jenis laki dan wanita. Ini dari sini. Dan menjadikannya su'uba wa qabaila, menjadikannya berkabilah-kabilah, bercabang-cabang. artinya banyaknya keturunan dan juga nasab-nasab, agar sekalian saling mengenal. Di antara hikmahnya ayat ini adalah dengan adanya pernikahan, maka akan menggabung hubungan antara kerabat lelaki dan kerabat wanita. Nah, ini salah satunya. Lebih lagi ketika dia ta'addudan, iya, dia ta'addud, tambah lagi saudara-saudaranya. Dia dari istri ini mempunyai saudara-saudara dari jalur istri ini, dari kerabat wanita yang satu. Dia mempunyai kerabat lagi dari na'am, dari kerabat istri yang kedua. Dari yang ketiga dia punya lagi kerabat-kerabat dari na'am, istri yang ketiga. Yang keempat demikian pula. Dan di sana adanya tadi disebutkan, ya, tegaknya keluarga yang mulia. Ketika di sana seseorang suami dia mempunyai ilmu, dia bisa berdakwah pada kerabat-kerabatnya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmah yang sangat besar. Jadi kalau orang bilang hidup di dunia ini tidak sendiri, tetapi hidup ini banyak dengan saudara-saudara. Nah, iya. Wa minha tarafu' bibanil insan anil hayyah bahimiyah ila hayatil insaniyil karimah. Iya, sebagaimana telah disinggung tadi, di antara hikmah yang sangat besar adalah tingginya banil insan, yaitu anak-anaknya manusia, untuk meninggikan, ya, kehidupan anak-anak manusia, diangkat dari kehidupan hewan kepada kehidupan manusia yang mulia. Karena manusia punya tata krama, punya adab-adab, punya aturan-aturan, maka diatur dengan adanya syariat ini, yaitu dengan adanya hukum-hukum nikah, sehingga tinggi derajatnya dibandingkan hewan-hewan yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, dia menikah dengan adanya tata atau aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini menunjukkan, ya, maha besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terlebih khususnya pada umat Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat nikah. Nah, ila ghairi dhalika minal masalih al-azimah allati taratattabu 'alan nikah 'alan nikah syar'i syarifa nadhif al-qa'im 'ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu dari maslahat-maslahat kebaikan-kebaikan yang sangat agung yang akan melahirkan akibat yang baik terhadap pernikahan yang syar'i, yang mulia, yang bersih, yang dilakukan menurut berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jadi maslahat-maslahat dan faedah yang agung itu yang ada pada pernikahan yang syar'i. Pernikahan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Qur'an dan sunnah. Artinya mengeluarkan, iya, tidak semua pernikahan yang dilakukan oleh manusia itu mulia atau adanya maslahat yang sangat besar. Justru kebalikannya, ketika seseorang mengadakan pernikahan bukan dengan batasan-batasan dari batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada adalah malapetaka, yang ada adalah kerusakan-kerusakan yang ada. Yang ada adalah orang takut akan menikah. Sebagai contoh, di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran dalam masalah yaitu mas kawin atau sedekah. Iya. Memberikan kelonggaran agar para syabab mudah untuk menikah dan tidak diberat-beratkan. Tetapi ketika pernikahan itu dibangun di atas adat istiadat, dibangun di atas kebiasaan orang masing-masing, maka pasti segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah akan adanya kerusakan yang sangat besar, yaitu para syabab jadi takut menikah. Kenapa? Karena berat. Sebagai contoh saja, satu daerah kalau mau menikah dia harus mengumpulkan uang 100 juta untuk wanita. Maka iya, para sahabat banyak yang tidak menikah. Kenapa kalian tidak menikah? Nah, ana mau menikah, iya, sudah tidak kuat. Tetapi kenapa? Anak kalau nikah dengan wanita sini harus mengumpulkan 100 juta. Akhirnya yang ada apa? Rusak. Terjadinya pemerkosaan, terjadinya perkara-perkara yang lain, perampokan. Itu terjadi. Dan itu terjadi ketika pernikahan ini dibangun bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka disebutkan oleh Syekh bahwasanya maslahat yang agung ini akan didapati pada pernikahan syar'i yang syariat. Ya, yang dilakukan menurut Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Ya, dan juga salah satunya diantaranya disebutkan yaitu wan nikah 'aqdun syar'iyyun yaqtadi hilul istinta' kullin min az-zawjainin bil akhar. Akan nikah adalah sebuah ikatan syariat. Iya, yang diikat dengan syariat, yang iya bolehnya, halalnya untuk bersenang-senang pada masing-masing pasangan suami istri, ya. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya untuk bersenang-senang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu binisa'i khairan wa innahunna awanin indakum istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Ini dia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat nasihat kepada istri-istri, wanita-wanita atau istri-istri yang dimaksud di sini dengan kebaikan. Maka sesungguhnya mereka awanin indakum, iya, tanggung jawab di sisi kalian. Kalian telah halalkan furuj mereka, kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimatillah, iya. Yaitu ketika wali mengatakan zawajtuka ya bi binti fulana, ya fulana binti fulan bi maharin kada wa kada, maka si orang itu mengatakan qabiltu nikahaha bi maharin madqura. Seperti itu. Halal dengan kalimat Allah. Maka inilah nikah yang syar'i, uqdatun nikah. Maka mengeluarkan dari pengertian ini adalah nikahun bagi. Nikah yang keji, nikah yang kotor, wa nikahul khabith, yaitu pernikahan mut'ah yang dulu dihalalkan kemudian dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perzinahan karena tidak diikat dengan ikatan syar'i. Kemudian juga kata beliau, wa aqdun nikah mitsaqun baina zawjain. Qala ta'ala wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa huwa aqdun yujibu 'ala kulli min az-zawjain annahu al-akhar wa fa bi muqtadah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Maka ikatan nikah, perjanjian ikatan pernikahan adalah mitsaqun baina zawjain, perjanjian antara dua insan yaitu suami istri. Naam. Nahwal akhar, dengan yang lainnya untuk menunaikan muqtadah, dengan apa yang dikehendaki dari dua ikatan yang dilakukan oleh dua pasangan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kami dan mereka wanita-wanita itu di antara kalian adalah ikatan yang ghalid, yang kuat. Iya. Demikian. Yaitu maksudnya nikah yang wajib masing-masingnya antara suami istri untuk dia menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia, yaitu yang berkaitan dengan hak suami kaitannya pada istri, dan hak istri kaitannya pada kita sebagai seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, iya, tunaikanlah ikatan-ikatan perjanjian yang kalian lakukan. Maka dari sini Ya, ada beberapa faedah. Tadi diisyaratkan bahwasanya pernikahan adalah ikatan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diikat dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat kepada seorang wanita. Maka kehidupan kedua pasangan suami istri itu akan mendapatkan kemaslahatan yang sangat besar, dan kita akan mendapatkan fadilah-fadilah dari pernikahan ketika pernikahan itu dibangun dibangun dengan beberapa asas yang bisa tegak padanya keteraturan, keindahan maligai pernikahan pada kehidupan suami istri. Yang pertama, asas yang harus dia dibangun adalah bahwasanya nikah fil Islam mabni alal aksas aqdi. Bahwasanya pernikahan di dalam Islam harus dibangun di atas asas ikatan. Iya, sebagaimana tadi dalilnya kita sebutkan. Nah, sebagaimana firmannya tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati ikatan pernikahan dengan mitsaqun ghalidz, ikatan yang sangat kuat. Wa kaifa takhutunahu qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidza. Bagaimana kalian telah menjadikan mengambil perjanjian untuk ditunaikan sebagian kalian kepada sebagian yang lain, dan demikian pula para istri-istri kalian di antara kalian adalah merupakan ikatan yang sangat kuat. Dikatakan oleh Imam Tabrani rahimahullah, iya, aula hadil aqwal bitawi dzalik. Pendapat yang paling utama dari tafsiran ayat ini, qalu man qal, yaitu orang yang mengatakan berpendapat, al-mithab alladhi alaya bihi atau a'ni bihi fi hadhil ayah huwa ma akhadha lil mar'ah ala zawjiha inda uqdatin nikah min ahdi ala imsakiha bi ma'rufin aw tasrihiha bi ihsan ya fa aqra bihi ar-rajul li'anna allaha jala thana'uh bidzalika ausar rijal fi nisa'ihim. Kata Imam Tabrani, pendapat yang kuat dalam masalah ini atau yang lebih utama adalah yang dimaksud perjanjian di sini adalah perjanjian pada ayat ini adalah apa yang dijadikan perjanjian ini terhadap wanita, terhadap suaminya ketika mengadakan ikatan nikah. Ya, perjanjian untuk imsakiha, untuk menjaga wanita ini dengan cara yang baik, dengan cara yang lapang, dan melakukan kebaikan kepadanya. Kemudian diikrarkan, ditetapkan oleh seorang lelaki. Karena Allah Subhanahu wa taala memujinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada para lelaki terhadap istri-istri mereka untuk menunaikan janji mereka. Maka dikatakan di sini bahwasanya termasuk uqud yang harus ditunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu awfu biuqud. Artinya, na'am, kita ketika menikah di sana adanya perjanjian untuk kita menunaikan segala hak-hak istri kita, demikian pula istri harus menunaikan hak-hak suaminya. Nah, kemudian yang kedua, asas yang kedua, nikah ta'atun wa ibadah. Ini yang harus kita ketahui, bahwasanya pernikahan itu adalah merupakan ketaatan dan ibadah. Iya, ketaatan dan ibadah. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an, sabit dan sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi buti ahadikum shadaqah, dan pada istri kalian, salah satu istri kalian adalah shadaqah. Faqalu ya Rasulullah, maksudnya buti ahadikum yaitu mendatangi istri kalian itu adalah shadaqah. Maka mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ala alaihi salatu wassalam, ara'aitum lawadu'aha fil haram lakana alaihi wijrun, akana alaihi wijrun, fakadhalika idha wadu'aha fi halal kana lahu ajrun. Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya yaitu kepada istri ada padanya pahala? Ini di sahihnya, adanya padanya pahala ajr. Yang namanya ajr itu tidak ada kecuali pada ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala. Iya. Maka ini merupakan ibadah, ketaatan dan ibadah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa menurut kalian kalau mendatangi syahwat itu dilampiaskan kepada yang haram, apakah padanya dosa? Maka demikian pula apabila dilampiaskan syahwat itu kepada yang halal, maka padanya pahala. Demikian. Maka menunjukkan an-nikah itu merupakan ketaatan dan ibadah. Iya. Demikian. Maka rugi orang yang dia meninggalkan satu ketaatan dan ibadah yang di sana adanya al-ladzah, istimta', ya, kesenangan kepada wanita, bahkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sembarak jam 11 ya. Ya, mungkin sampai sini insyaallah nanti kita akan bacakan asas-asas dalam pernikahan yang harus kita ketahui sehingga bagi yang ingin melangsungkan pernikahan maka dia akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ana sudah menikah. Masih bisa. Ya, antum masih bisa, ana yakin. Belum ada yang empat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tafadhalu.